mantap, mantap. Kalau ku di asik, ku berjumpa dengan seorang wanita, parasnya cantik, aduhai sangat menggoda. Ku sapa dia, tiada curiga. Ku mengenalkan dirinya, dia TKW cantik indah. Asik, ha. Sabar pun tidak, ora disabar aku. Cantik jelita.